Rasulullah lebih mendahulukan sekelompok orang di dalam pembagian harta rampasan perang. Fa'atul Aqra bin Hafiz 100 min al-ibil. Beliau beri Aqra bin Hafiz 100 unta. Wa'ata Uyainah mithla dhalik. Beliau berikan juga seperti itu kepada Uyainah, yakni Uyainah ibn Hisn. Wa'ata unasan min ashrafil Arab. Beliau beri beberapa orang tokoh dari tokoh-tokoh Arab, pemuka-pemuka Arab. Wa atharahum yawma idzin fil qismah. Nabi mendahulukan mereka pada saat itu fil qismah, yaitu pada pembagian. Faqala rajulun, seseorang berkata, wallahi inna hadhihi la qismatun ma'udila fiha, demi Allah sesungguhnya pembagian ini sungguh pembagian yang tidak ada keadilan di dalamnya. Wa ma urida fiha wajhullah, dalam pembagian itu tidak diinginkan wajah Allah, bukan karena Allah. Wala faqultu, lalu aku mengatakan, kata Abdullah bin Mas'ud, wallahi la ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah sungguh aku beritahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal, lalu Abdullah bin Mas'ud mengatakan, fa ataituhu fa akhbartuhu bima qal, maka aku mendatangi beliau dan aku beritahukan kepada beliau dengan apa yang dia ucapkan. Qal, Abdul Mas'ud dengan mengatakan, fataghayyar wajhuhu hatta kana kasirf, maka berubahlah wajah Rasulullah sampai seperti sirf, merah, sesuatu yang dicelup kepada yang merah. Ada yang mengatakan seperti darah. Ini berubah wajah Nabi menjadi merah. Sumaqal, lalu Nabi mengatakan, menyikapi apa yang disampaikan, fama ya'dilu idza lam ya'dilillahu wa rasuluh, siapa yang akan adil jika seandainya Allah dan Rasulnya tidak adil. Jadi ini adalah pembagian Allah nih. Siapa yang adil lagi kalau seandainya Allah dan Rasulnya tidak adil? Ini juga bagi sebagian kaum muslimin yang tidak mau menerima pembagian warisan sesuai dengan yang ditetapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan dia merasa bahwa itu adalah pembagian tidak adil. Hasyukallah, ini sama sekali tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, yang menciptakan kebutuhan manusia, menciptakan keinginan manusia. Allah yang tahu siapa yang sangat membutuhkan. pembagian warisan, dia tidak melihat kepada siapa yang paling dekat kepada anaknya, kepada orang tuanya. Maka orang tadi mengatakan bahwa ini ketika Nabi membagikan kepada beberapa orang dari tokoh-tokoh Quraisy, tokoh-tokoh Arab, maka ada orang yang melihat puasa ini adalah pembagian tidak adil. Maka Nabi mengatakan, siapa yang adil kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya tidak adil? Qal Abdul Mas'ud, dia mengatakan, thumma qala, lalu Rasulullah SAW bersabda, yarhamullahu Musa, semoga Allah merahmati Musa. Qad udhiya bi akthara min hadha fa sabar. Sungguh dia telah disakiti lebih banyak daripada ini. Maka beliau bersabar. Musa disakiti oleh Bani Israel. Banyak sekali perlakuan-perlakuan mereka kepada Musa yang tidak tepat. Qal, lalu Ibn Mas'ud mengatakan, qultu la jarama la arfa'u ilahi ba'daha hadithan. La jarama maknanya haqqan, ya, yakni pasti. La arfa'u ilaihi ba'da hadithan, aku tidak akan menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah ini pembicaraan apapun juga. Yani maksudnya, la anqulu lahu mawqifan sayyi'an aw maqalatan sayyi'atan qilat. Aku tidak akan memberitahukan kepada beliau suatu kondisi yang jelek atau pembicaraan yang jelek yang diucapkan. Kenapa begitu? Karena dia melihat kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah diberitahukan kepadanya berubah wajahnya, kemudian melihat kondisi Nabi menjadi menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam disebabkan oleh perkataan itu. Ya, maka ya kalau kayak gini kondisinya, saya tidak akan menyampaikan lagi kepada Nabi. Soal kalau Nabi tidak mendengar, tentu Nabi tidak, ya, tidak merupakan, tidak ada beban pada dirinya, tidak ada berita yang menyakitinya. Imam Nawawi di dalam ungkapan, wallahi inna hadhihi la qismatun ma udila fiha wa ma urida fiha wajhullah, ungkapan orang tadi, demi Allah ini sungguh pembagian yang tidak ada keadilan dalamnya dan tidak pembagian tidak karena Allah. Qala al-qadhi Iyad, qadhi Iyad dia mengatakan, hukm syar'i anna man sabba an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kufrun wa qatlun. Hukum syariat bahwasanya orang yang mencela Nabi maka hukumnya adalah kufur, sikap perbuatan orang yang mencela Nabi bisa menjadikan dia kafir. Dan hukumnya qatal. Hukumnya adalah dibunuh. Walam yudhkar fi hadzal hadis anna hadzal rajul qutil. Dalam hadis ini tidak disebutkan bahwa orang yang menyanggah pembagian yang dilakukan oleh Nabi itu, tidak disebutkan bahwasanya dia dibunuh. Qala al-Maziri, Imam Maziri dia mengatakan yuhtamal ayakuna lahum ayakuna lam yufham minhu ta'anu fin nubuwah. Boleh jadi ya tidak dipahami dari pembicaraan itu celaan terhadap kenabian. Sehingga dia tidak dibunuh. Wa innama nasabahu ila tarkil adil fi qismah. Boleh jadi yang diungkapkannya, yang dinisbatkannya itu adalah tidak ada keadilan atau meninggalkan keadilan di dalam pembagian. Dia tidak mencela terhadap kenabian, tetapi dia melihat tidak adanya keadilan di dalam pembagian. Wal ma'asi dorman. Maksiat-maksiat itu terbagi kepada dua bagian atau dua jenis. Kabair wa saghair. Pertama adalah dosa besar, dosa-dosa besar. Yang kedua dosa-dosa kecil. Fahuwa sallallahu alaihi wasallam ma'sumun minal kabair bil ijma'. Secara ijma' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjaga dari dosa-dosa besar. Tidak mungkin Rasulullah melakukan dosa-dosa besar karena dia dijaga untuk jatuh kepada dosa-dosa besar. Wakhtalafu fi imkani wuqu'i shagha'ir. Para ulama berbeda pendapat di dalam kemungkinan atau bolehkah dosa-dosa kecil terjadi pada diri Nabi. Wa man jawwazaha man'a min idafatiha ila al-anbiya 'ala tariq at-tanqis. Siapa yang membolehkan hal itu kepada Nabi, maka dilaranglah penyandarannya kepada Nabi dalam bentuk untuk meremehkan Nabi, mengurangi kedudukan Nabi. Jadi kalau seandainya terjadi, ya itu adalah tidak boleh dalam rangka untuk menjatuhkannya atau meremehkannya. Wahina idin fala'allahu sallallahu alaihi wasallam lam yu'aqib hadzal qa'il li'annahu lam yathbut 'alaihi dhalik. Maka berdasarkan ini boleh jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menghukum orang yang berbicara tadi yang mengatakan wallahi inna hadha laqismatun ma'udila fiha, karena belum ada bukti kepada orang tadi bahwasanya dia melakukan hal itu dalam bentuk untuk meremehkan Nabi. Wa innama naqalahu anhu wahidun, tetapi hanya satu orang yang menukilkan dari dia, yakni yang menjadi saksinya hanya dia. Wa syahadatul wahidu wa syahadatul wahidi la yuraqa fiha dam. Kesaksian satu orang tidak boleh mengakibatkan tumpahnya darah. Jadi untuk hukuman yang bisa menyebabkan tertumpahnya darah itu tidak boleh kasus hanya satu orang saksi. Qala al-qadi hadha at-ta'wil batilun yadfa'uhu qawlu i'dil ya Muhammad wattaqillah ya Muhammad. Ungkapan di atas atau yang mengatakan bahwa Nabi tidak tahu siapa yang mengucapkan itu, Nabi tidak tahu siapa yang mengucapkan itu adalah ungkapan yang batil, yakni tidak benar. Kenapa? Karena dalam hadis yang akan kita baca setelah ini, ya, ada ungkapan orang itu langsung mengatakan i'dil ya Muhammad, ittaqillah ya Muhammad, ya, bersikap adillah wahai Muhammad, takwa, takutlah kepada Allah Muhammad. Wa khatabahu khitaban muwajaha bihadratil malak, bihadratil malak. Orang tadi berbicara langsung kepada Nabi, pembicaraan yang dihadiri oleh jumlah orang yang banyak. Hatta sta'zan Umar wa Khalidun an-nabiyya fi qatlihi. Sampai Umar dan Khalid minta izin kepada Nabi. Minta izin apa? Untuk memegal kepalanya, untuk membunuhnya. Faqala ma'adallah ayah tahaddatha an-nas wa anna Muhammadan yaqtul ashabah. Lalu Nabi ketika mendengar sikap Umar dan Khalid, Nabi melarang untuk membunuhnya. Kenapa? Karena Nabi tidak ingin orang-orang mengatakan bahwa Muhammad telah membunuh sahabat-sahabatnya. Fahadihi al-illah, ini adalah alasan, ya, kenapa Nabi tidak membunuh orang tadi. وَسَلَكَ مَعْهُ مَسْلَكَهُ مَعَ غَيْرِهِ مِنَ الْمُنَافِقِينَ الَّذِينَ آذَوْهُ وَسَمِعْ مِنْهُ فِي غَيْرِ مَوَاطِنِ مَا كَرِهَهُ. Nabi memperlakukan apa yang beliau berlakukan terhadap orang-orang munafikin yang lain yang telah menyakiti beliau, dan beliau telah mendengar dari mereka perkataan-perkataan yang tidak disukai oleh Nabi pada posisi-posisi yang banyak atau kondisi-kondisi yang banyak. Lakinnahu sabar, akan tetapi malah Nabi sallallahu alaihi wasallam sabar untuk menghadapinya. Istiqaan liqiyadihim wa ta'lifihi li ta'lifan li ghairihim, ya, sabar agar mereka tetap tunduk, ya, karena mereka secara zahir, orang-orang munafikin itu tetap tunduk kepada Nabi secara zahir, dan supaya ta'lifan li ghairihim, supaya untuk pendekatan dari untuk orang lain. Kalau seandainya Nabi mengambil sikap kepada orang munafikin dengan tegas, sementara orang umum berbicaranya apa? Berbicaranya, itu kan temannya Muhammad. Coba kita lihat bahasa masyarakat umum dengan bahasa orang yang berilmu. Orang yang berilmu dia bisa membagi, oh itu kawannya Nabi Muhammad, oh itu bukan kawannya Nabi Muhammad. Orang berilmu. Orang yang tidak berilmu dia tidak. Oh celonglah, samonyo, ya sama-sama berjanggui, semuanya mau cingkrang, sama-sama pakai jubah. Orang umum tidak bisa membedakan antara A dengan B. Ya, pokoknya samonyo Nabi, oh berarti itu kawannya. Kalau seandainya Nabi membunuhnya, tentu orang akan lari dari Islam. Oh Muhammad aja membunuh kawannya. Bagaimana kita akan nanti akan masuk? Boleh jadi kita akan bisa dibunuh. Nah ini Nabi SAW tidak menghukum mereka dalam rangka menjaga ya, orang di luar untuk mendekati hati mereka untuk bisa masuk ke dalam Islam. La'alla yatahaddatsu an-nasu annahu yaqtulu ashabahu fayanfiru, agar manusia orang-orang tidak membicarakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membunuh sahabat-sahabatnya sehingga mereka pun lari. Waqad ra'an nasu hadha sinf fi jama'atihim wa'adduhu min jumlatihim. Orang-orang telah melihat orang bagian yang seperti ini dari jamaah mereka, dan mereka hitunglah dia dari jamaah itu. Nah, ini di sini juga kita perlu memperhatikan kondisi dan memperhatikan pemahaman orang lain secara orang umum dalam kita mengambil sikap. Hadis yang kedua yang telah dibaca dan masih dari Abdullah bin Mas'ud, qala qasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qasman, Nabi membagi pembagian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi pembagian, faqala rajulun, ada seorang yang berkata, innaha laqismatun ma urida biha wajhullah, ini adalah pembagian yang tidak menginginkan wajah Allah. Qala fa ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fasarartuhu, lantas aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu aku membisikkan kepada beliau. Faghadiba min dhalika ghadban shadida, disebabkan hal itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat marah. Wahmarra wajhuhu hatta tamannaitu anni lam adhkurhu la, wajah Nabi memerah sampai-sampai aku berangan-angan bahwasanya aku tidak memberitahukan kepada beliau. Qala thumma qal, lalu Ibnu Mas'ud mengatakan, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad udhiya Musa bi akthar min hadha fa sabar, dan sungguh Musa telah disakiti dengan lebih banyak daripada ini, maka beliau bersabar. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini masih dalam bagian dari pembagian harta rampasan perang. Nabi memberikan orang-orang dalam rangka pendekatan hati dan sabar, atau diberikan kesabaran kepada orang yang kuat imannya. Maksudnya Nabi ketika dia membagi, dia melihat bahwa ada orang yang perlu diberikan lebih, dalam rangka untuk mentaklif atau mendekati hatinya. Maka ini terkadang juga seorang pimpinan dia memiliki kebijakan-kebijakan yang dia ambil. Kebijakan-kebijakan itu adalah kebijakan yang mendahulukan urusan umum atau urusan agama, ya, yang mana manfaatnya jauh lebih besar. Maka hendaklah kita bisa memahami akan kebijakan-kebijakan tersebut, tidak mengambil sikap sebagai orang yang tadi yang protes. Karena kadang kan di dalam sebuah organisasi juga seperti itu, ada yang ngotot pokoknya, nah, sementara pimpinan dia sudah memberikan sebuah kebijakan yang dia pandang sangat perlu dalam kondisi itu, maka hendaklah bawahan atau anggota hendaklah dia bisa memahami dan menghargai keputusan-keputusan itu apabila keputusan itu adalah keputusan yang tepat. Hadis-hadis berikutnya banyak juga hadisnya. Kita insyaallah nanti akan mempelajari tentang dzikr khawarij wa sifatihim, yakni tentang khawarij dan menyebutkan sifat-sifat mereka, apa kriteria khawarij itu, bagaimana karakternya, perlu kita ketahui, ya, insyaallah dalam hadis-hadis berikutnya pada pertemuan berikutnya. Cuma kita lihat kalau seandainya ada pertanyaan. Baik. Bismillah, assalamualaikum. Ustaz ingin tanya di luar tema. Dari mana kita harus mulai membentuk masyarakat yang Islami sehingga terbentuk khilafah? Ya, dalam kurung presidensial atau kerajaan. Syukran. Jazakumullah khair. Membentuk masyarakat Islami berawal dari diri kita masing-masing, kemudian beranjak kepada keluarga kita, sebagaimana yang dinasihatkan oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Tegakkanlah daulah atau negara Islam itu pada diri kita dan keluarga kita. Karena negara itu kumpulan dari masyarakat, dan masyarakat adalah kumpulan dari keluarga, dan keluarga adalah kumpulan dari individu. Maka tugas kita, bagaimana kita membentuk individu dan masyarakat yang betul-betul taat dan tunduk kepada syariat. Coba kita lihat pada zaman Nabi masih di Mekah, tidakkah Nabi sallallahu alaihi wasallam ditawari oleh orang-orang Quraisy kepada melalui pamannya Abu Talib. Dia katakan, Muhammad itu maunya apa? Mau istri yang cantik, kami nikahkan dia dengan wanita yang cantik. Mau kedudukan, kita jadikan dia raja. Mau harta, kita kasih dia harta. Kenapa tidak Nabi mengatakan, yuk gitu, sudah jadikan saya raja dulu. Nanti ketika saya jadi raja, saya akan merubahnya. Tidak akan mungkin. Ya, bagaimana kita akan merubah sementara akar rumputnya tidak tertanam akidah. Yang terjadi ada bentrok. Maka akar rumput yang ditanamkan oleh Nabi dulu yang dirubah, itu dakwah. Nah, ketika Nabi SAW pindah ke Madinah, kondisinya sudah terkondisi, orang sudah tunduk dan patuh kepada Allah dan Rasulnya, maka dengan mudah akan membentuk ya masyarakat Islam. Kalau seandainya kita taruh misalkan Sumatera, ya masyarakat ranah Minang ini, Sumatera Barat ini, semuanya tunduk dan patuh dan menegakkan tauhid, menegakkan sunnah, kalaupun sistemnya adalah sistem yang sekarang ini misalkan, tentu yang akan dia pilih orang-orang yang sudah tahu dengan sunnah, yang tahu dengan tauhid, ya. Kemudian begitu seterusnya, kalaupun itu dilakukan, ya diberikan hak, ya, otonomi khusus misalkan. Dan itu bisa jadi pergi sampai kepada tingkat pusat. Kalau masyarakat Indonesia semuanya sudah bertauhid dan paham dengan sunnah, sampai orang-orang yang duduk di dewan itu adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan agamanya, tentu dia akan bisa memberikan hal-hal yang bermanfaat untuk agamanya. Alhamdulillah orang Islam banyak, tapi bagaimana? Yang bonihnya berapa? Ya. Jadi kalau kita lihat, mulailah pada diri kita masing-masing, pada keluarga kita. Kalau kita bentuk keluarga kita dengan baik, maka itulah bakal menjadi masyarakat yang Islami, ya, yang akan memberikan pengaruh kepada satu keberadaan satu negara. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum Ustaz, sebaiknya setelah mengerjakan sholat tahajud saat nunggu subuh yang afdal sebaiknya membaca zikir atau tidur lagi syukuran? Lihat kondisi. Kalau seandainya kita sudah bangun dari sepertiga malam terakhir, maka kita sudah sedikit lelah, maka di situ sunnahnya adalah tidur. Tapi ingat, jangan sampai kebablasan, ya, tidur lagi tahu-tahunya bangun setelah terbit matahari, ya jangan, ya. Kalau seandainya tipe kita bisa diatur, ada yang kembangun, ya ambil kekuatan itu adalah sunnahnya, tidur lagi, ya tidur lagi supaya dapat kekuatan untuk mengerjakan sholat subuh. Ya, tapi kalau seandainya tadi kita katakan tidak memungkinkan, jangan, lebih baik dia berzikir, ya supaya tidak kelewatan sholat subuhnya. Maka dikembalikan kepada individu, ya apa yang bisa dia lakukan yang lebih tepat untuk dia. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.